biasa saja. Pertama ku kenal dirinya, saat itu kita berdua di tengah suasana pesta. Semakin lama ku jadi simpati padanya, rasanya berdebar jantungku. Mungkinkah ku jatuh cinta pada si dia? Hati ini resah, ingin cepat pulang ke rumah. Namun apa mau dikata, aku pun suka padanya. Jatuh dalam pelukannya.